Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Umdat Tafsir, ringkasan Tafsir Ibn Katsir, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini merupakan ringkasan dari Tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih dalam surah Al-Fajr sampai ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadat al-imad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana yang Allah perbuat kepada kaum Ad, kaum Irom, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, telah kita sebutkan siapa kaum Ad. Kaum Ad, mereka adalah keturunan Ad ibnu Irom bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, saya sebutkan tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad, kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Di mana kaum Ad ini termasuk di antara kaum Arab kuno. Nah, Dhatul Imad, yang memiliki bangunan yang tinggi, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, li'annahum kanu yaskununa buyut as-sa'ri allati turfa'u bil'a'midah as-shidad. Dikarenakan mereka tinggal di rumah-rumah yang kokoh, yang ditinggikan dengan tiang-tiang yang kuat. Waqad kanu asadan nasi fi jamanihim khalqatan wa aqwahum batsha. Mereka, kaum Ad, merupakan kaum yang paling kokoh dan paling kuat kekuasaannya pada zaman tersebut. Dah, perawakannya kokoh, kuat kekuasaannya. Walihada dakarahum Hud bitilkan ni'mah wa arsadahum ila ayyasta'miluha fi ta'ati rabbihim alladhi khalaqahum. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka dengan nikmat tersebut dan mengajak mereka, membimbing mereka untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Nah, Nabi yang diutus kepada kaum Ad siapa? Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa ciptaan yang kokoh. Mereka memiliki perawakan yang kokoh, memiliki kekuasaan yang kokoh. Sehingga Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka supaya menggunakannya, memanfaatkannya dan merangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin yang menggantikan kaum Nuh. Nah, setelah lenyapnya kaum Nuh digantikan dengan kaum yang berikutnya yaitu kaum 'Ad. Wa zadakum fil khalqi basta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kalian kelebihan, kekuatan dalam penciptaan kalian. Fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kalian berbahagia. Kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, kembali dalam ayat ini Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kaumnya, kaum 'Ad, supaya mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan perawakan yang kokoh, yang kuat. Begitu juga diberikan kekuasaan yang kokoh dan kuat. Di mana dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ingatlah nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah. Dikarenakan dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mendorong untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian saling bersaudara. Diperintahkan untuk mengingat nikmat yang mulia ini. Tentunya bukan sekedar mengingat saja, tapi mengingat yang akan mengingat yang membuahkan hasil mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, fa amma adum fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa. Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa dengan kebenaran. Kaum yang sombong, dan mereka mengatakan, man asaddu minna quwwa, siapakah orang yang lebih kuat dari kami. Dikatakan tadi kaum 'Ad ini punya kelebihan berupa kekuatan pada tubuh mereka, perawakan yang kokoh, sehingga dengan sombong mereka mengatakan, siapakah orang yang lebih kuat dari kami. Awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat dari mereka. Nah, wa qala hauna, disebutkan dalam ayat yang kita bahas ini surah Al-Fajr, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ay al-qabilah allati lam yukhlaq misluha fi biladihim. Maknanya, yang tidak diciptakan suatu kabilah yang semisal kabilah 'Ad di negeri mereka. Liquwwatihim wa shiddatihim wa irami tarkibihim. Dikarenakan kuatnya dan kokohnya mereka dan besarnya susunan tubuh mereka. Tidak ada kabilah yang diciptakan di negeri mereka seperti kaum 'Ad. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, Iram ummatun qadimah. Iram ini merupakan umat yang terdahulu. Kaum 'Ad, kaum Iram ini sama. Dikatakan 'Ad itu putranya Iram. Nah, 'Ad nama orang. 'Ad ibn Iram. Yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. 'Ad ibn Iram, ibn Aus, ibn Sam, ibn Nuh. Nah, anak keturunan mereka disebut dengan kaum 'Ad. Anak keturunan 'Ad ibn Iram. Kata Imam Mujahid, Iram adalah umat terdahulu. Yakni adalah ula. Yaitu kaum 'Ad yang pertama. Dan terlihat jelas kan? Bahwasanya kaum 'Ad yang termasuk bangsa Arab. Arab kuno. Ya. Ada Arab kuno, ada Arab Bani Qahtan, ada juga Arab musta'ribah campuran. Ya. Barakallahu fikum. Kama qala Qatadah ibn Di'amah, sebagaimana diucapkan oleh Qatadah ibn Di'amah was-Sudi dan Imam Sudi, inna Iram baitu mamlakatu 'Ad. Iram adalah rumah kerajaan kaum 'Ad. Jadi kalau makna yang kedua ini, Iram adati wa imad, Iram maknanya rumah kerajaan kaum 'Ad yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Wa hadha qawlun hasanun jayyidun qawi. Dan ini pendapat yang baik, bagus dan kuat. Wa qala Mujahid wa Qatadah wal Kalbi fi qawlihi dhatul 'Imad. Berkata Imam Mujahid, Qatadah dan Kalbi dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala memiliki tiang-tiang yang tinggi. Kanu ahla umud la yuqimun. Maknanya, mereka adalah orang-orang yang memiliki bangunan-bangunan yang tidak menetap. Nah, sebagian qaul makna datil imad memiliki bangunan yang tidak menetap. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa qala Ibn Abbas, innama kila lahum datil imad litulihim. Dan kata Ibn Abbas, sesungguhnya dikatakan kepada mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dikarenakan tingginya tubuh mereka. Sehingga tinggi pula bangunan-bangunan mereka. Ya. Ini khilaf dari para ulama tentang mana datul imad. Nah. Wahdarul awal Ibn Jarir waradda sani fa'asaw. Nah. Dan Ibn Jarir memilih pendapat yang pertama dan menolak yang kedua dan telah benar pendapatnya Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Nah, wa qawluhu allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ada Ibn Zaid ad-dhamira ala imad. Ibn Zaid mengembalikan dhamir kata ganti ini kepada bangunan-bangunan yang tidak diciptakan semisalnya, yang tidak diciptakan semisal bangunan-bangunan tersebut di negeri-negeri yang lain. Bangunan yang kokoh, bangunan yang tinggi. Ya. Ini makna yang pertama. Kenapa lirtifa'iha? Dikarenakan tingginya bangunan-bangunan tersebut. Wa qala banau umudan bil ahqab lam yuhlaq bitwa fil bilad. Dan dia mengatakan kaum 'Ad Mereka membangun bangunan-bangunan di pegunungan yang tidak diciptakan bangunan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ini pendapat yang pertama. Maksud ayat yang tidak diciptakan yang semisalnya, nyah di sini kembali kepada bangunan. Tidak diciptakan bangunan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Wa amma Qatadah wa Ibnu Jarir fa'ada domir alal qabilah. Adapun Qatadah dan Ibnu Jarir mengembalikan kata ganti kepada qabilah. Sehingga maknanya yang allati lam yukhlaq, yang tidak diciptakan qabilah yang semisalnya di negeri-negeri yang lainnya. Ya, ada khilaf yang para ulama tentang kembali domir di sini. Sebagian mengatakan kembali kepada bangunan. Sehingga maknanya yang tidak diciptakan bangunan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Yang kedua mengatakan kembalinya kepada qabilah. Yang tidak diciptakan qabilah yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ailam yukhlaq mislu tilkal qabilah fil bilad. Tidak diciptakan qabilah yang semisal itu di negeri yang lainnya. Yakni fi zamanihim, yaitu pada zaman mereka. Wa hadzal qaul was-shawab, dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang benar. Nah. Wa qala Ibnu Zaid wa man dhahaba madhhabahu dha'if. Adapun pendapat Ibnu Zaid dan yang sependapat dengan pendapatnya, ini pendapat yang dha'if. Ini pendapat yang kuat. Ya, ini kembali kepada qabilah. Yang tidak diciptakan qabilah yang semisal qabilah 'Ad di negeri-negeri yang lainnya. Ya, memiliki perawakan yang kokoh, kuat. Nah. Li'annahu law kana arada dhalika laqala allati lam yu'mal mithluha fil bilad. Nah. Dikarenakan kalau seandainya menginginkan kembalinya itu kepada bangunan, niscaya akan dikatakan allati lam yu'mal mithluha fil bilad, yang tidak dibangun yang semisalnya di negeri-negeri yang lainnya. Nah, wa inna ma qala lam yukhlaq mithluha fil bilad, akan tapi Allah mengatakan tidak diciptakan yang semisalnya di negeri yang lainnya. Sehingga ini kembali kepada qabilah, bukan kembali kepada bangunan. Qultu, kata Ibnu Katsir, fa ala kulli qawlin sawa'un kanat al-imad abniyatun banawha aw a'midatan buyutihim lil badu. Yang jelas kata beliau, nah, setiap pendapat sama saja, baik yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud adalah bangunan yang tinggi yang mereka bangun, atau bangunan rumah-rumah mereka di padang pasir, au silahan yuqatiluna bihi, atau senjata yang mereka gunakan untuk berperang, au tulal wahid minhum, atau tingginya salah seorang di antara mereka, wahum qabilatun wa ummatun minal umam. Mereka adalah suatu kabilah dan suatu umat dari umat-umat. Nah, ya, kaum 'Ad, mereka adalah suatu kabilah dan suatu umat daripada umat-umat dahulu. Wahumul madkuruna fil Qur'an fi ghairi ma mawdi, dan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an selain pada satu tempat ini. Banyak tempat-tempat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kaum 'Ad. Al-maqrununa bi Samud kama hahuna, yang digandengkan dengan kaum Samud sebagaimana di sini. Nah, ya, banyak menggandengkan antara kaum 'Ad dengan kaum Samud. Dimana Samud ini kaum yang Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Sementara 'Ad kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, Allahu a'lam. Wa qala Ibn Ishaq kanu Arabah. Kala Ibn Ishaq, mereka adalah kaum Arab. Kaum 'Ad, kaum Arab. Nah, kaum Nuh, kaum Samud, ini kaum Arab. Ya, sebut dengan Arab, Arab kuno. Nah, Dikatakan Arab, para ulama bagi-bagi, ada kaum Arab kuno, ada Arab Bani Qahtan, ada juga Musta'ribah. Ya. Musta'ribah campuran. Di antaranya pernikahan Nabi Ismail alaihissalam dengan bangsa Arab. Ini campuran. Barakallahu Musta'ribah. Dan Rasulullah SAW termasuk kaum Arab Musta'ribah. Ya. Barakallahu fikum. Wa kana manziluhum bi wadi al-qura. Tempat tinggal mereka di lembah Al-Qura. Wa qad dzakarna kisah 'Ad mustaqsatan fi surah Al-A'raf bima aghna an i'adatihi, dan telah kami sebutkan kisah tentang kaum 'Ad secara rinci dalam surah Al-A'raf sehingga mencukupkan untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, bisa dilihat tafsir Ibn Katsir ya dalam surah Al-A'raf tentang kaum 'Ad rinci di sana. Setelah menyebutkan kaum 'Ad, kemudian menyebutkan tentang kaum Samud, wa Samud alladziina jaabu as-sahra bil wad, dan kaum Samud yang mereka membuat batu-batu besar jadi rumah di lembah. Ya. Barakallahu fikum. Banyak diganeka antara 'Ad dengan Samud. Barakallahu fikum. Wa qawluhu wa fir'aun adil autad. Dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, al-autad al-junud alladhi yasudduna lahu amrah. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud dengan autad, pasak-pasak adalah tentara-tentara yang melaksanakan perintahnya. Nah, ini makna yang pertama. Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang melaksanakan perintahnya. Wa yuqalu kana fir'aun yutidu aydihim wa arjulahum fi autad min hadid yu'allikuhum biha. Dan dikatakan pula bahwa Fir'aun dia memangku tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dalam pasak-pasak dari besi, menggantungkan mereka pada pasak-pasak tersebut. Wa qad qala Mujahid, dan begitulah yang diucapkan oleh Mujahid, kana yu'tadun nas bil autad. Fir'aun ini dia memasak manusia dengan pasak-pasak. Nah, dia memangku manusia dengan pasak-pasak. Ya. Kejam menghukum manusia dengan hukuman semacam itu. Saya sebut dengan jil autad. Ya. Ada pendapat yang ada para ulama, makna jil autad yang pertama adalah tentara-tentara yang menunaikan perintahnya, yang kedua adalah pasak-pasak. Ya, yang digunakan oleh Fir'aun untuk menyiksa manusia. Wa hakadha qala Sa'id ibn Jubair wal Hasan was-Sudi. Dan begitulah yang diucapkan oleh Sa'id ibn Jubair, Hasan dan as-Sudi. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Yang melampaui batas di negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad, dan banyak kerusakan-kerusakan padanya. Ayatamarradu wa ta'u wa 'asau fil ardi bil ifsad wal adiyah linnas. Mereka adalah orang-orang yang menentang, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini dengan melakukan kerusakan-kerusakan dan menganiaya manusia. Nah, ini Fir'aun bersama kaumnya. Basabba alaihim rabbuka sawta adab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka seperti adabnya. Ay anzala alaihim rizdan minas sama. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hukuman dari langit. Wa halla bihim uqubatan la yarudduha anil qawmil mujrimin. Dan mereka mendapatkan iqab, hukuman yang tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dari orang-orang yang durhaka, jahat Wa qalu inna rabbaka labil mirsad, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi. Qala Ibn Abbas yasma'u wa yara. Makna labil mirsad, Allah Subhanahu wa taala yasma', mendengar dan melihat. Mengawasi gerak-gerik hamba-Nya. Ya'ni yarsudu khalqahu fi ma ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengawasi makhluk-Nya terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yujaja kullan bi sa'yihi fid dunya wal akhirah wal ukhra. Dan semuanya dibalas sesuai dengan usahanya, baik dunia ataupun di akhirat. Wa sayaridul khala'i kulluhum 'alaihi. Dan semua makhluk akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahkumu fihim bi'adlih, Allah akan menghukumi mereka dengan keadilannya. Wa yuqabilu kullan bima yastahiquhu, dan mereka akan mendapatkan terhadap apa yang berhak padanya. Nah, akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal munazzahu 'anil dzulmi wal jur. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat zalim dan ketidakadilan. Nah, inna rabbaka labil mirsad. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua makhluk-Nya, sehingga hendaklah kita tumbuh sikap muraqabah. Sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan, perbuatan kita dan yang lainnya. Ayat yang berikutnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akramah. Adapun manusia apabila Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, fa akramahu wa na'amah, kemudian dimuliakan dan diberikan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, manusia itu mengatakan, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian menyempitkan rezekinya, dia mengatakan, Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Kalla balla tukrimuna yatim. Sekali-kali tidak demikian. Akan tapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahabuna ala tu'amil miskin. Dan kalian tidak saling menghasung untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian memakan harta-harta pusaka dengan mencampur adukan yang halal dan yang batil. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian senang untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Qala rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-insan fi i'tiqadihi ila wasa'a Allahu 'alayhi fi rizqi liyahtabirahu fi dhalika fayatakidu anna dhalika min Allahi ikramun lahu wa laysa kadhalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam rangka mengingkari manusia yang meyakini apabila Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya untuk menguji mereka, manusia beranggapan bahwasanya kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada dirinya, padahal bukan seperti itu kenyataannya. Ya, ya Allah bantah prasangka manusia, di mana kebanyakan manusia meyakini ketika Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, mereka menganggap, oh ini bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Nah, sehingga dia mengatakan, fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Manusia ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dia menyangka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, padahal tidak seperti itu keadaannya. bal huwa ibtila wa imtihan, akan tapi kelapangan rezeki, keluasan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya merupakan ujian dan cobaan. Nah, kama qala ta'ala ayasabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yas'urun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami membentangkan, memberikan harta dan anak-anak kepada mereka, apakah mereka mengira kami itu bersegera untuk memberikan kebaikan kepada mereka? Akan tapi mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Ya, bukan demikian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya, bukan berarti Allah memuliakan hamba-Nya tersebut. Akan tapi Allah bertujuan untuk menguji sejauh mana rasa syukur hamba tersebut. Wa kadzalika fil janibil akhar idza tarahu wa imtahanahu wa dayyaqa alaihi fi rizqi. Begitu juga dalam sisi yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizqi kepadanya, ya taqidu anna dzalika min Allahi ihanatan lahu. Manusia berkeyakinan bahwasanya itu semuanya merupakan penghinaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ini anggapan yang salah dari manusia. Ya. Ketika mendapatkan rezeki, dia menganggap Allah memuliakannya, sementara tatkala dia jatuh dalam kefakiran, kemiskinan, dia menganggap bahwasanya Allah menghinakannya. Nah, sehingga Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak demikian. Kekayaan bukanlah tanda Allah memuliakan dirinya. Dan kemiskinan bukanlah tanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirinya. Akan tetapi sekali lagi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bantah, kalla. Alaysa al-amru kama za'am. Tidaklah perkaranya sebagaimana yang mereka duga. La fi hada wa la fi hada. Tidak pada ini dan tidak pada yang lainnya. Nah, anggapan manusia itu salah. Ya. Tatkala meyakini kekayaan sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, ini salah. Begitu pun tatkala meyakini kemiskinan sebagai bentuk kehinaan dari Allah kepadanya, ini pun salah. La fi hada wa la fi hada. Fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Ya. Orang muslim Allah berikan harta kepadanya. Begitu juga orang-orang kafir, Allah berikan rezeki kepadanya, berikan harta kepadanya. Nah, sehingga orang yang mendapatkan harta bukan berarti Allah mencintainya. Ya. Banyak orang-orang kafir yang hartanya melimpah. Nah, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala pun menyempitkan rezeki bagi orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak mencintainya. Nah, banyak di antara kaum mukminin, tentunya kaum mukminin mereka orang-orang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keadaan ekonominya mungkin kurang, pas-pasan. Nah, tapi itu bukan berarti Allah menghinakannya. Ya. Wa innamal madar fi dalika ala ta'atillah fi kulli minal halain. Yang menjadi inti dalam itu semuanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dua keadaan tersebut. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurullah ala dzalik. Apabila dia seorang yang kaya, diberikan rezeki, diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Wa idza kana faqiran bi ayyashbir. Kalau seandainya dia fakir, disempitkan rezekinya supaya dia bersabar, ya. Sehingga sekali lagi jauhkan prasangka, praduga, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Nah, dugaan bahwa kalau banyak harta berarti Allah memuliakannya, kalau harta yang sedikit Allah menghinakannya. Hilangkan prasangka ini. Ini praduga yang batil, praduga yang salah, keyakinan yang salah. Nah, menganggap kalau banyak harta, oh ini ciri, alamat Allah memuliakannya. Kalau harta yang sempit, oh ini alamat, ciri Allah menghinakannya. Nah, kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, mereka bukanlah orang-orang yang banyak hartanya, melimpah kekayaannya. Justru kebanyakan mereka adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Ya. Allah muliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan Nabi mengatakan, kebanyakan aku melihat jannah dan kebanyakan penduduknya adalah fuqara, orang-orang fakir. Ya. Penduduk jannah dipenuhi dengan orang-orang fakir kebanyakan mereka. Orang-orang miskin. Nah, ini berarti Allah memuliakan mereka. Nah, sehingga kemuliaan seorang tidak diukur dari harta. Ya. Tapi ini kemuliaan seorang diukur, dilihat daripada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemuliaan seorang diukur dengan banyaknya harta, siapa yang paling mulia? Korun. Ya. Banyak hartanya sampai kuncinya pun ya harus digotong oleh beberapa orang. Nah. Kalau seandainya kemuliaan seorang diukur dengan tingginya tahta, kerajaan, kekuasaan, misalnya siapa? Fir'aun, orang yang paling mulia. Nah, tentara yang sangat banyak, kekuasaannya sangat luas. Ya. Dan tentunya kemudian seorang tidak dilihat dari tingginya jabatan. Nah, tapi dengan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini Allah mengingatkan bahwasannya kenikmatan-kenikmatan rezeki yang melimpah, begitu juga kefakiran, kemiskinan, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak hanya berupa kesengsaraan saja, tapi kesenangan pun, kebahagiaan pun, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kejelekan ujian. Nah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sikap seorang mukmin tatkala menghadapi dua ujian ini. Kebaikan dan kejelekan. Ajaban li amril mukmin anna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidaklah hal yang semacam itu melainkan hanya bagi seorang mukmin. Semua urusannya baik, enggak ada yang jelek. Nah. In asabathu sarra syakara wa kana khairallah. Apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan ini baik untuknya. Ya. Dalam keadaan senang baik urusannya kalau dia bersyukur. Nah. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairallah. Apabila dia mendapatkan kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, maka dia bersabar dan ini pun baik untuknya. Ini keadaan seorang muslim. Nah, dia lepas daripada bersyukur dan bersabar. Dikarenakan tentunya yang menimpa seseorang ini sisi berganti. Ya. Kadang-kadang dia mendapatkan kebahagiaan, kadang-kadang penderitaan. Kadang-kadang kesenangan, kadang-kadang kesengsaraan. Nah, kadang-kadang dia mendapatkan harta yang melimpah, kadang-kadang sempit rezekinya. Nah, silih berganti. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Nah, ujian terus menimpa seorang mukmin. Nah, silih berganti. Ya, kadang begini, kadang begitu dan sebagainya. Dan tentunya kita mempunyai kuncinya. Bagaimana tatkala menghadapi ujian ini dan bagaimana tatkala menghadapi ujian yang lainnya. Yang intinya, kalau menghadapi mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan penderitaan, kemudorotan, maka kita bersabar. Nah, kekurangan ini, kekurangan itu dan sebagainya bersabar dalam menghadapinya. Sehingga hidupnya tenang seorang mukmin. Nah, tidak gundah gulana, tidak gelisah. Dikarenakan mengamalkan dua prinsip tadi. Nah, bagaimana ketika dalam pada senang dan bagaimana dalam keadaan sengsara. Sehingga tenang hidupnya. Ya. Bahagia hidupnya. Wa qawluhu bal tukrimuna al-yatim, bal la tukrimuna al-yatim. Akan tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Yatim, telah kita sebutkan, yaitu seorang anak yang bapaknya meninggal dunia dan belum mencapai usia balig. Ini anak yatim. Nah, ya. Ini yatim pada manusia. Dikarenakan biasanya keumuman, bapak yang mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Adapun kalau yatim pada hewan yang siapanya? Ibunya mati. Ya. Dikatakan biasa ibu yang mencari, induk yang mencarikan makanan buat anak-anaknya. Nah, ini kalau pada hewan. Kalau pada manusia yang meninggal bapaknya yatim. Kalau meninggal ibunya yatim bukan? Bukan. Nah, kalau ibu yang meninggal bukan dikatakan yatim. Yatim itu yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balig. Kalau sudah balig yatim bukan? Bukan. Nah, ya kalau sudah balig, kalau sudah menikah, sudah punya keluarga, orang tuanya meninggal, misalnya bapaknya meninggal, maka ini jadi dikatakan yatim. Fi amrun bil ikrami lahu. Ya. Dalam ayat ini merupakan perintah untuk memuliakan anak yatim. Nah, memuliakan. Bukan sekedar berbuat baik saja, tapi lebih daripada itu. Memuliakan, berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, mungkin dengan harta. Tidak menyakiti anak yatim. Nah, ini memuliakan. Ya. Perintah untuk memuliakan anak yatim. Jangan kita mengejek, jangan kita menghina, mencaci maki anak yatim. Kasihan mereka. Sudah tidak memiliki ayah. Nah, hendaknya kita membantu mereka. Menolong mereka. Mengokohkan mereka. Nah. Warwa Abu Dawud an Sahal, yakni Ibn Sa'd. Sahal Ibn Sa'd. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Rasul mengatakan saya dan orang yang memelihara menanggung anak yatim di surga seperti dua keadaan ini. Ya, wa farana baina isbi'aihi al-wusta wallati tali al-ibham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dua jarinya, jari tengah dan yang sesudah jari ibu jari. Tadi apa? Tunjuk. Tunjuk dan ibu jari, tunjuk dan jari tengahnya. Digandengkan, berdekatan di surga nanti. Orang yang memelihara anak yatim, nah, dengan Nabi SAW berdekatan dalam jannah nanti. Kalau berdekatan, berarti dia akan mendapatkan surga yang tinggi. Dikatakan Nabi SAW berada di surga yang paling tinggi. Ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajah. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Satu tingkatan dengan yang berikutnya bagaikan langit dan bumi. Ya. Bagaikan langit dan bumi. Ini satu tingkatan. Nah, dan orang yang senantiasa memelihara, menanggung kebutuhan-kebutuhan anak yatim, maka akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini acuan. Nah, supaya kita memelihara, memperhatikan anak yatim. Nah, perhatikan pendidikan mereka, perhatikan kebutuhan mereka. Masya Allah, ini keutamaan luar biasa. Nah, jangan kita mencela, mencaci maki mereka. Rasulullah SAW, beliau terlahir dalam keadaan yatim. Nah, yang belum merasakan bagaimana kehidupan sebagai anak yatim. Sehingga banyak dalam hadis-hadis beliau menghasuh supaya kita memperhatikan anak yatim. Wala tahabuna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menghasung untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya'ni la ya'muruna bil ihsan ila al-fuqara wal masakin. Mereka tidak memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, wa yahussu ba'dhum 'ala ba'din fi dhalika, dan tidak saling menghasung sebagian mereka kepada yang lainnya untuk berbuat baik kepada fuqara wal masakin. Ya. Begitu juga yang berikutnya. Hendaklah kita berbuat baik kepada fuqara wal masakin. Kalau tidak, kita tidak bisa. Mungkin dikarenakan kita tidak memiliki harta untuk memberikan kepada mereka, minimalnya kita menghasung yang lainnya. Menghasung yang lain untuk memperhatikan fuqara wal masakin. Atau mungkin kita berbuat baik kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan mereka, perbuatan kita. Nah, jangan sampai sama sekali kita tidak menghasung yang lainnya untuk memberi makan kepada miskin. Atau na'udzubillah kalau seandainya kita mencegah, melarang orang lain memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Ya, jangan berikan makan kepada dia. Nah, misalkan. Minimalnya tadi, kita menghasung. Kalau kita tidak bisa berikan makan kepada mereka, minimal menghasung yang lainnya. Coba perhatikan saudara kita. Fuqara wal masakin. Nah, menghasung para agia untuk memperhatikan fuqara wal masakin. Barakallahu'alaikum. Wa ta'kuluna surata, yakni al-miras. Dan kalian memakan harta pusaka, harta warisan, aqlal lama, ay min ay jihatin hasalahum. Aqlal lama, memakannya dari sisi mana saja yang sampai kepada mereka, min halal atau haram, baik dari yang halal ataupun yang haram. Nah, ini pun perbuatan yang hina, yang jelek. Makan harta pusaka, tidak peduli yang halal ataupun yang haram. Tidak peduli bagian siapa dia ambil. Tidak boleh. Ya. Ada bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Berapa bagian si fulan, berapa bagian fulana, berapa bagian anak, berapa bagian istri, berapa bagian ayah, ibu, saudara, dan sebagainya. Ada ditetapkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mengambil bagian yang lainnya. Kalau mengambil bagian yang lainnya, berarti mencampurkan antara yang halal dan yang haram. Nah, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, dan kalian senang untuk mengumpulkan harta yang banyak. Makna jamma' ay katsiran zada ba'dhum fahishah. Nah, makna jamma' kalian senang mengumpulkan harta yang banyak. Nah, sampai melakukan perbuatan yang keji. Ya. Ini kebanyakan manusia sangat senang sekali untuk mengumpulkan harta. Nah, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Al khair ay al mal. Ya. Sesungguhnya manusia sangat cinta sekali, sampai syadid, sangat cinta sekali kepada harta. Ini keadaan manusia. Nah, sangat cinta kepada harta. Sehingga saking cintanya kepada harta, Dia malas untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan cinta kepada harta. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, dia ingin memiliki dua lembah dari emas. Sangat cinta kepada harta. Dan begitu seterusnya. Gak habis-habis. Nah, gak puas-puas, gak kenyang-kenyang. Sehingga Nabi mengatakan ada dua orang pemburu yang tidak pernah kenyang-kenyang. Tapi perbedaannya sangat jauh sekali. Yang satu pemburu apa? Pemburu harta. Nah, kenyang-kenyang. Ya. Terus ambisinya. Bulan ini dia dapat sekian omsetnya. Nah, bulan depan tingkatkan lagi. Bulan depan tingkatkan lagi. Terus dan terus. Ya. Pemburu harta. Nah, kenyang-kenyang. Yang kedua apa? Pemburu ilmu. Nah, kenyang-kenyang juga. Alhamdulillah. Nah, dia bahas satu bab daripada ilmu. Wah, masih haus. Untuk mendapatkan faedah yang berikutnya. Bab yang berikutnya. Nah, dan perbedaan di antara kedua orang ini sangat berbeda sekali. Pemburu harta tercela, sementara pemburu ilmu mulia. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara bentuk ketakwaan, dia mengeluarkan yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan apa yang kalian cintai. Ya. Sehingga Rasul mengatakan, wasadaqatu burhan. Sedekah ini merupakan burhan, tanda, bukti keimanan yang ada pada dirinya. Dikarenakan dengan keimanan yang ada pada dirinya, dia rela untuk mengeluarkan apa yang cintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Baru sampai ayat yang ke-20 ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa barakatuh.